bonsai alam jaya, kecil berharga bagi semua. Lebih-lebih untuk Mas Yanto yang masih menjabat bupati dan sebagai calon bupati sampai 2013. Tepuk tangan untuk Mas Yanto. Warga Jombang, terima kasih. Yang berikut ini cantiknya udah kagak usah Jombang ragukan kembali. Acting panggungnya, penampilannya, suaranya, cantiknya Luciana Sabara. Bonse Alam Jaya Nirwana. minta tepuk tangan yang paling meriah mana, Jombang?